mungkin pengetahuan saya tentang Syiah mungkin tidak juga terlalu luas. Tapi yang jelas kawin mut'ah itu di agama kita kan kawin itu tidak ditentukan. Kalau mut'ah itu kan ada batas waktu kontrak. Baik. Kontrak berarti habis kontraknya perkawinannya berakhir. Baik. Sebenarnya menurut agama kita kan perkawinan itu kita semua kita saya kira berharap itu langgeng sampai katanya yang memisahkan kita itu adalah kematian. Jadi dari segi agama tentu jelas itu tidak sesuai dengan agama kita. Kemudian namanya kontrak seandainya diizinkan dia punya anak, habis itu si anak itu kan tidak akan ketemu lagi dengan orang tuanya, bisa kontraknya setahun. Selama dia kerja di Indonesia dia dikontrak, habis itu tidak akan ketemu lagi. Saya pernah ketemu dia tidak salah itu anak yang kawin kontrak itu, jadi setelah itu dia tidak tahu bapaknya di mana. Kebetulan dia konsultasi waktu itu, jadi dia bilang bapakku tuh orang mana, saya tidak ingat ya. Jadi waktu itu cuman waktu dia di Indonesia aja, habis itu kami putus hubungan. Jadi tentu hubungannya nanti dengan nasab ya, anunya ya, yang waris segala macam tentu akan berbeda. Terzolimilah anaknya. Iya jelas, wanita terutama terzalimi. Baik. Dan anaknya. Anak terzolimi dan istri pun terzolimi. Itu pasti. Ya. Baik, terima kasih Bunda. Kemudian aku tidak salah ya. Kalau tidak salah. Kalau tak salah berarti? Insya Allah benar. Insya Allah benar. Kemudian kepada Al-Mukarram Ustaz kita. Benar Syiah. Sebab siapa sebenarnya Syiah ini Ustaz? Syiah secara bahasa artinya kelompok. Wa kharaja ala qawmi. Dan ada disebut dalam Al-Quran. Min syi'atihi. Wa hadha min syi'atihi. Ini dari kelompoknya. Jadi kalau di sini kita punya kelompok, ini kelompok Ustaz Abdul Somad, ini kelompok Ustaz Doni. Itu dibagi dua, ini Syiah Ustaz Doni, ini Syiah Abdul Somad. Jadi Syiah itu lebih pada supporter, support. Jadi penggunaan kelompok itu dinisbatkan kepada kelompok pendukung Ali, Khalifah ketiga Ali radhiyallahu anhu. Tapi kemudian belakangan kata kalimat kelompok itu dipakai untuk orang-orang yang mendukung Ali secara ekstrim sampai pada tingkat mempertuhankan Ali dan keturunan-keturunannya yang 12 orang itu. Ali punya anak Hasan, punya saudara Hussein, Hussein punya anak Zainal Abidin, lalu kemudian punya anak lagi Baqir, kemudian Ja'far Sadiq, Ja'far Sadiq punya anak dua, yang satu Ismail, yang satu Musa Al-Kazim. Dari Ismail ini pecahlah menjadi dua, kelompok Syiah Ismailiyah. Lalu kemudian yang dari Musa ini pecah jadi Syiah, namanya Syiah Musawiyah. Karena Ismail jadi Ismailiyah. Musa, Musawiyah. Kalau Somad, Somadiyah. Itulah lebih. Kalau Doni, Donia. Jadi asal-muasalnya itu. Jadi mengkristal dia menjadi Syiah, makanya namanya ditambah menjadi Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Syiah kelompok Imamiyah karena meyakini Imam 12. Isna Asyariyah, Isna 2, Asyariyah 10. 10 tambah 2, 12. Karena meyakini Imam yang 12. Begitulah lebih kurang simpel. Baik, Ustaz, kemudian kita mengenal Syiah ini terbagi ke dalam banyak kelompok. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Nah, apakah ke-12 mungkin kita lebih mengarah kepada yang mut'ahnya nanti nih, Ustaz. Apakah ke-12 kelompok yang ada di dalam Syiah ini mereka menghalalkan tentang mut'ah, Ustaz? Ada yang mengikut Imam Zaid, itu disebut dengan Syiah Zaidiyah. Zaidiyah itu dekat dengan Ahlus Sunnah dan dia itu menurut Habib Abdullah Al-Aidarus yang dulu pernah datang ke Masjid Al-Falah, ketika kita tanya langsung beliau datang dari Yaman, min aqidati Syiah Imamiyah takfiri Syiah Zaidiyah. Syiah Imamiyah itu wajib mengkafirkan Syiah Zaidiyah. Artinya memang mereka ini memang terpecah belah, Ustaz ya. Memang terpecah belah luar biasa. Syiah Imamiyah mengkafirkan Syiah Zaidiyah. Dan Zaidiyah itu tidak mengkafirkan sahabat Nabi. Kalau Syiah Imamiyah, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Kalau Syiah Zaidiyah hanya sekedar melebihkan Ali tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Lalu dia ditolak. Syiah Imamiyah menolak Zaidiyah. Lalu dia katakan rafadtumuni, kalian menolak saya. Dari kata rafadah itulah muncul istilah rafidah, karena kalian menolak saya. Itu satu riwayat menyebut. Dan Syiah Zaidiyah itu tidak ada nikah muta'ah. Baik. Makanya kalau kita baca kitab fikih sunnah, fikih sunnah Said Sabiq buka dalam bab nikah, pas membahas nikah mut'ah, dia kutip pendapat Imam Syaukani. Imam Syaukani mengatakan nikah mut'ah haram. Kenapa dia kutip Syaukani? Karena Syaukani Zaidiyah. Iya. Cerdasnya Said Sabiq. Said Sabiq memakai argumen Syiah dengan Syiah. Kalau kalian mengatakan mut'ah itu ada, lihat nih. Imam Syaukani mengatakan buka fikih sunnah Zaid Sabiq. Berarti dari bagian dari Syiah sendiri tidak menghalalkan, khususnya Zaidiyah tidak memperbolehkan tentang mut'ah. Dan kemudian mungkin yang ada di Indonesia ini Syiah yang mana nih, Ustaz? Bagaimana cara membedakan ini Zaidiyah, ini Imamiyah? Ini ribetnya dengan Syiah ini. Dia ada satu doktrin namanya Taqiyah. Wah, semuanya Yahyah semua ini. Imamiyah, Zaidiyah, Taqiyah. Taqiyah ini dia tidak akan ngaku. Makanya ketika Ustadz Syiah ditangkap, ditanya, kamu Syiah? Enggak, saya Muhammadiyah. Coba sholat. Allahu Akbar. Tengok, tangan saya bersedekap. Kalau saya Syiah, pasti saya begini. Begitu dibuka tasnya, ketemu turbah Karbala, tempat sujud. Nah, ini tandanya kamu Syiah. Syiah berarti, saya Syiah, tapi yang moderatnya. Ya, terus. Jadi pandai berkilang. Pandai, itu namanya taqiyah. Siapa yang tidak mau bertaqiyah, dia dianggap kafir. Oleh sebab itu susah. Nah, pertanyaan Ustaz tadi, gimana cara kita tahu bahwa dia itu Syiah? Kata Imam Syafi'i, la tusalli khalfa rafidhi. Jangan engkau salat di belakang Syiah. Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Kalau imammu itu Syiah, kamu jangan salat di belakangnya. Kata Imam Al-Buaiti, murid Syafi'i, gimana kami tahu bahwa dia itu Syiah? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah, tapi orang yang merampok kekuasaan khilafah Ali, maka dia Syiah Rafidhah. Apakah yang di Indonesia ini mencaci maki Abu Bakar dan Umar? Ya. Dari mana Ustaz tahu? Baca buku-buku mereka. Buku 40 masalah Syiah yang ditulis oleh Emilia Renita, istri Jalaluddin Rahmat, tapi belakangan sudah bercerai katanya. Saya ngikuti terus nih perkembangan perceraiannya. Jadi katanya di situ ditulis dalam buku 40 masalah Syiah itu bahwa Abu Bakar LA. LA itu artinya laknatullah alaihi. Allah melaknat Abu Bakar. Jadi bukan lost English, Ustaz ya. Bukan lugu aluang. Jadi berarti yang berkembang di Indonesia ini memang Syiah yang bukan Zaidiyah, bukan. Yang mereka ini mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Nah, Ustaz, berarti ketika mereka mengkafirkan tidak setuju dengan Zaidiyah, mereka juga mut'ah dong, Ustaz? Pasti. Nikah mut'ah bagi Syiah Indonesia bukan sesuatu yang baru. Ummul Qura, santri dari Alimullah yang ada di Madura, murid dari Kiai Tajul Muluk, melaksanakan nikah mut'ah. Hasil wawancara yang diadakan di kantor kejaksaan Sampang di Madura. Di Jawa Barat, itu banyak sekali anak-anak tanpa nasab. Pengakuan seorang dokter, ya Bu Dokter, dokter kelamin, pasien ibu. Kemudian saya baca, kalau ibu langsung, kalau saya baca di internet, itu perempuan jilbabnya panjang, tapi maaf, kelaminnya kena penyakit. Ini kan kontradiktif. Mestinya kalau jilbabnya panjang, kelaminnya bagus. Ini kok sakit? Rupanya dia gonta-ganti flash disk. Gonta-ganti flash disk, hard disk. Baik. Ustaz, mungkin sedikit lagi Ustaz. Secara umum dan Syiah Rafidhah sendiri termasuk enggak orang-orang yang memuliakan Rasul, Ustaz? Apakah mereka ini memuliakan Rasul? Dalam kitab Tabri'atul Adhar itu disebutkan, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu masuk surga. Artinya mereka memuliakan Rasul kan? Baik. Nabi masuk surga, tapi kemaluannya masuk neraka. Karena Nabi Muhammad itu berzina dengan dua perempuan nakal. Yang pertama Aisyah, yang kedua Hafsah. Aisyah itu anak Abu Bakar, Hafsah itu anak Umar. Jadi bisalah dipahami kira-kira mereka memuliakan Rasul atau tidak. Kemudian katanya Rasul pernah keluar dari rumah. Dalam kitab Syiah, pakai Nabi keluar rumah pakai cuman celana pendek naik onta pada hari nahar, sambil jalan-jalan di depan perempuan-perempuan. Saya aja tak sanggup untuk datang kemari pakai baju kaos. Kalau sempat saya datang kemari pakai baju kaos oblong, pakai celana jeans, lalu kemudian datang ke sini, pasti jamaah udah bisik-bisik. Error. Adab Ustaz ya? Adabnya ke Nabi Ustaz. InsyaAllah. Mereka berarti mereka mengaku cinta juga kepada Nabi, tetapi sungguhnya mereka tidak menghormati Nabi. Menikam dari dalam. Karena kata dia, ketika Abdullah bin Mas'ud datang ke rumah Fatimah. Ya Fatimah, aina ba'luka? Fatimah, suamimu mana? Kata Fatimah, suami saya sedang jalan-jalan. Kemana? Ke langit dibawa oleh Jibril. Kenapa? Malaikat sedang bertengkar. Dan ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat, takhayyaru. Hai malaikat, pilihlah. Pilihlah malaikat. Siapa di antara manusia ini yang bisa mendamaikan kalian? Mereka memilih Ali. Mereka tidak memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Abdullah bin Sa'bah menunjuk langsung Ali, apa kata dia? Antallah, you are the God. Wa ang Tuhan. Kamu ini Tuhan. Karena kata dia ada titisan Tuhan dalam diri Ali. Ali lebih tinggi. Wa inna li a'immatina maqaman. Imam-imam kami memiliki kedudukan. La yablughuhum malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak dapat dicapai oleh nabi dan rasul. Lebih tinggi imam kami daripada nabi dan rasul. Jelas itu teks. Berarti benar-benar mereka hanya dalam ucapan saja mereka menghormati rasul, tetapi dalam aplikasinya tidak sama sekali. Mungkin juga bisa kita tanyakan kepada mereka ketika sebelum kita tanyakan Ustaz. Kenapa mereka ini sampai terlalu mengagungkan Husain, Ustaz? Husain itu masih keturunan darah dari Raja Persia. Kenapa begitu? Dia kan tidak ada darah Persia, ayahnya Ali, ibunya Fatimah. Dia tidak ada darah Persia, tapi dia menikah dengan anak Raja Persia. Maka mereka amat sangat mengagungkannya, karena dalam keyakinan agama Persia kuno, itu raja-raja itu adalah titisan Tuhan. Dan titisan Tuhan itu turun kepada Raja Kisra, turun kepada anak perempuannya, kemudian kepada keluarganya yang dinikahi oleh Sayyidina Husain. Makanya kalau cerita Ahmadiyah kita plong, cerita masalah Kristen kita lepas, cerita masalah Syiah ini agak jelimet ribut karena dia terkait dengan Ahlul Bait. Silap-silap kita dituduh orang anti Syiah, anti Ahlul Bait. Masuk SMS ke saya, Ustaz Abdul Somad benci dengan Ahlul Bait. Saya bilang, MT sudah baca buku saya belum? Baca tu tentang masalah Sayyidina. Saya kutip di situ, Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin dua pemuda ahli surga. Maka saya menyebut Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Maka mereka ini dipelintir sama dengan kasus Isa alaihi salam. Apakah Isa bersalah dibuat patungnya tergantung di tiang jemuran? Tidak. Oh, tidak katanya. Tidak. Apakah Maryam salah ketika mereka membuatkan patung Santa Maria sedang memeluk anak kecil? Tak salah. Maka Maryam dan Isa tidak salah. Begitu juga di dalam kasus ini. Nah, itu kita jadikan analogi. Maryam dengan Isa tak pernah salah. Begitu juga dengan Ali, Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Mereka tak pernah salah setelah mereka dibuat-buatkan. Begitu juga dengan Abdul Somad tak salah. Orang yang terlalu ekstrim mengatakan Abdul Somad hafal 1000 hadis tanpa melihat buku. Padahal dia kalau ngajar nengok laptop juga. Itu. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, mungkin juga bisa jadi alasan bagi kita, kalaulah memang orang Syiah ini memuliakan Nabi, kenapa ketika Nabi mati, mereka ketika Nabi meninggal, maaf, ketika Nabi wafat, mereka tidak memperingatinya. Justru yang mereka peringati adalah kematian dari atau meninggalnya Husain. Mereka sempat menyakiti diri, menyiksa diri dan lain sebagainya. Ini salah satu tanda bahwasanya mereka benar-benar tidak menghormati Nabi. Ustaz, ya. Sedikit lagi, Ustaz. Sedikit jadi banyak, Ustaz. Insyaallah. Mungkin yang jadi alasan bagi mereka berkaitan dengan mut'ah. Mut'ah ini kita pernah mendengar bahwasanya pernah dihalalkan di zaman Nabi. Ya. Dan kemudian dan inilah yang dipegangi bagi mereka sampai hari ini. Nah, kira-kira bagaimana cara kita membantah mereka bahwasanya memang mut'ah ini memang tidak diperbolehkan lagi? Kalau kita bantah pakai hadis riwayat Abu Bakar, kami tak terima, Abu Bakar kafir. Kalau dibahas pakai hadis riwayat Muslim, kami tak terima. Kami tak terima Muslim. Kalian pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah. Kami tak pakai itu. Maka Ali sendiri, riwayat dari Ali mengatakan yang periwayat tentang mut'ah diharamkan tahun ke-7 pada peristiwa Khaybar. Pada peristiwa Khaybar itu dua yang diharamkan. Pertama, al-humur al-ahliyah, keledai jinak. Keledai jinak haram tahun ke-7 dan mut'ah dihentikan tahun ke-7. Sebelum itu mereka boleh nikah kontrak saat perang. Perang jauh, istri tak ada. Di situ dia boleh nikah perempuan sementara perang. Saya nikahi kamu dengan mahar seekor kambing sementara perang selesai tunai. Setelah perang Khaybar, setelah pembebasan Khaybar tahun ke-7, tidak ada lagi. Periwayatnya itu Ali bin Abi Thalib, imam kalian sendiri. Yang kedua, riwayat yang dikutip oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah dari kalangan mereka sendiri, kalau memang mengaku itu masih saudara dia, Imam Syaukani dari kalangan Zaidiyah mengatakan, menurut kami bahwa mut'ah itu sudah terhenti, diharamkan, dilarang Nabi sejak tahun ke-7. Tadi Bunda sedikit telah membahas tentang akibat dari mut'ah, kawin kontra. Dan sekarang Ustaz, akibat dari kawin kontra ini dari sisi agama kita gimana Ustaz? Apa hukum duniawinya dan hukum ukhrawinya kira-kira ada Ustaz? Orang berzina ini kan merasa berdosa. Secara fisik, ibu dokter menjelaskan ini efeknya Artinya takut kena HIV AIDS, ya Bu, takut kena penyakit kelamin secara fisik. Kemudian yang lebih menakutkan orang dari zina ini adalah dosa, karena sudah itu mau tidak mau dalam hatinya tetap ada merasa berdosa. Yang jadi masalah dalam Syiah, orang bukan merasa berdosa, malah dapat pahala. Man tamatta amaratan, siapa yang nikah mut'ah satu kali, fadarajatuhu kadarajatil Husain, derajatnya seperti Imam Husain. Man tamatta amarataini, siapa yang nikah mut'ah dua kali, fadarajatuhu kadarajatil Hasan, derajatnya seperti Imam Hasan. Man tamatta salasa maratin, siapa yang nikah mut'ah tiga kali, fadarajatuhu kadarajati Ali, derajatnya seperti derajat Ali. Man tamatta asaba amaratin, siapa yang nikah mut'ah empat kali, kadarajat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka derajatnya sama seperti derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia bisa merubah dari perasaan berdosa menjadi perasaan legalitas prostitusi. Yang kedua, ketika orang sudah merasa berdosa, dia cuci, kamu tidak berdosa. Kamu tidak berdosa. Saya katakan ke kamu, kamu tidak berdosa. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Dia buat ini orang merasa tidak berdosa. Setelah itu, nanti kalau saya pulang ke rumah orang tua saya gimana? Orang tua saya nanya, dia punya jurus lagi. Taqiyah. Pulang ke rumah, katanya kamu sudah nikah kontrak. Enggak. Melaksanakan taqiyah dapat pahala. Nikah mut'ah dapat. Jadi memang yang menyusun agama ini orang yang sangat cerdas, luar biasa. Saya sudah mengikuti kecerdasannya itu. Bagaimana merubah zina menjadi pahala setelah orang tersudut ditembak, kamu berzina? Tidak. Dan dia tidak merasa berdosa saat bohong. Kenapa? Karena saya sedang taqiyah. Masya Allah. Taqiyah ujung-ujungnya bohong. Bohong, bohong, bohong. Allahu Akbar. Pecinta masjid, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita lanjutkan pertanyaan kita, kita persilahkan dulu dari sahabat-sahabat atau dari bunda-bunda kita yang ingin bertanya. Yang ingin sahabat-sahabat kita ingin bertanya, kita persilahkan pertanyaan langsung, bebas, seputar Syiah dan LGBT. Kita masuk waktu kita, insya Allah masih panjang dan masih lama. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama saya mau nanya, bagaimana kondisi Syiah di Pekanbaru, berkembang atau enggak? Terus bagaimana tindakan pemerintah? Terus apakah langkah awal Syiah menegati masyarakat itu bagaimana? Sebagai masyarakat, ada enggak yang bisa kita lakukan untuk membantu mencegah penyebaran Syiah? Baik, boleh diulang sekali lagi? Yang pertama, kondisi Syiah di Pekanbaru berkembang atau tidak? Kemudian, bagaimana tindakan pemerintah terhadap golongan Syiah ini? Terus, gimana langkah awal Syiah mendekati masyarakat itu? Okay. Terus, sebagai masyarakat, ada nggak yang bisa kita lakukan untuk membantu mencegah penyebaran Syiah? Lebih kurang ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kondisi Syiah di Pekanbaru, Ustaz. Bagaimana kondisinya sekarang nih? Kira-kira berapa jumlahnya, berapa kekuatannya? Baik. Mapping pemetaan Pekanbaru, kita Pekanbaru di tengah, atas kita nih Sumatera Utara, kemudian sebelah kanan Kepri. Di Kepri dia kuat sekali. Sampai sudah berani buat hari raya Ghadir Khum, hari Asyura. Dan mereka sudah punya rumah, namanya Rumah Fatimah. Dan mereka punya yayasan, namanya Yayasan Sibtain Hasan dan Husain. Sumatera Utara, mereka sudah punya yayasan, namanya Yayasan Abu Talib. Riau di tengah, di bawah Riau Sumatera Barat. Sumatera Barat kebalikan dari Sumatera Utara dan Kepri. Sumatera Barat malah lebih keras. MUI beserta seluruh ormas sepakat menolak Syiah. Jadi Riau ini di tengah, memang pertengahan dia. Untuk deklarasi menolak belum, dan orang Syiahnya juga memang dia setengah-setengah. Ini yang di tengah ini. Adapun tanda-tanda kemunculannya sudah mulai ada. Misalnya dia sudah berani sholat di masjid Arfa'un Nas Kundri dengan sholat gaya syiahnya, meletakkan turbah Karbala tidak berani, tapi diganti tisu. Jadi kalau turbah Karbala debu tanah liat itu tidak ada, bisa diganti dengan tisu yang dilipat, nah, diletakkan di tempat sujud. Karena kata mereka tisu ini juga dari tanah liat, diletakkan. Jadi nanti kalau ada orang sholat di depannya ada tisu, itu dua kemungkinan, bisa syiah atau sedang flu. Kemudian ada juga yang sudah melani menunjukkan diri, anak kandungnya datang ngaku, dulu waktu kita di Masjid Al-Falah, dia bilang, bapak ibu saya syiah. Kamu tahu dari mana? Kamu lihat dia turbah Karbala? Ya, sholatnya hanya 3 kali saja, subuh, zuhur, jamak takdim dengan asar, maghrib, jamak takdim dengan isya. Ya, memang sudah jelas. Tidak mau sholat ke masjid karena tidak merasa imam itu adalah imam dia. Ya, nangis. Ustadznya datang tiap bulan dari Jakarta. Yang terakhir, ketika mereka diundang oleh HMI dengan oknumnya yang sudah ikut syiah, lalu kemudian dengan beberapa ini organisasi kepemudaan, pemikiran, lalu membuat acara yang digagalkan. Ini artinya embrio-embrionya sudah mulai kuat, dia terus melihat kita. Ketika kita lengah, ketika kita lupa, dia akan muncul. Inilah. Kalau datanya syiahnya berapa orang, yang udah nikah mut'ah berapa orang, yang udah kena sifilis berapa orang, itu belum ada lagi. Baik, kemudian mungkin terakhir yang pertanyaan Ustaz, ada pencegahannya kira-kira bagaimana Ustaz? Pencegahannya di mana-mana kita buat tabligh akbar. Tabligh akbar di Rumbai, tabligh akbar di Panam, tabligh akbar di sini, tabligh akbar macam-macam. Ustaz Mustafa Umar, Ustaz Roni Chandra, Ustaz Yahdasman Yahya Ma'ali, Ustaz Dr. John Pamil, Ustaz Helmi Basri. Ini yang selalu dijadikan narasumber tentang menolak Syiah. Saya sendiri sudah dikasih diwanti-wanti. Yang nganti ini guru silat, duduk dengan dia berdua. Ustaz, ya, kalau bisa Ustaz jangan lagi bahas masalah Syiah. Kenapa Pak? Saya ini guru silat, tahu kekuatan Syiah. Sudah ada beratus-ratus samurai yang dikirim. Nanti kalau Ustaz dibunuh kami tak bisa bela. Itu yang ngomong ke saya guru silat. Berarti, tapi kok Ustaz, berarti memang kekuatan mereka sudah sangat luar biasa. Berarti Bapak guru silat ini sudah membaca. Sedangkan saya hanya bersilat lidah. Dia itu ngomong ke saya, hati-hati. Loh, tapi kenapa Ustaz berani? Saya berani karena ada Irma, ada Fodamara, ada FSRMM, ada Odot. Dari bunyi suara takbirnya aja meyakinkan. Allah Akbar. Allah Akbar. Kuat tuh. Kalau pemerintah, Ustaz, dari pemerintah gimana? Pemerintah jangan terlalu berharap pada pemerintah. Maka betul apa yang dikatakan Iwan Fals, harapan adalah puncak kekecewaan. Jadi kalau terlalu berharap ke pemerintah nanti kecewa. Tak usahlah terlalu berharap. Berharap masalah pendidikan, berharap masalah otonomi daerah, berharap masalah asap. Jangan gantungkan harapanmu pada pemerintah. Gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kecewa, stres dan depresi. Saya belum pernah melihat ada usaha. Kitalah berusaha sendiri. Bahwa mereka mau menolong, anggap saja mukjizat itu ada. Kemudian Ustaz, kalau seandainya dari pemerintah tidak ada gerakan, actionnya tidak ada, kalau seandainya nanti turun atas nama ormas, atas nama partai untuk anti Syiah, memblok gerakan-gerakan Syiah khususnya di Pekanbaru ini, kira-kira bagaimana Ustaz? Itu beda kita dengan Malaysia. Jadi Malaysia itu keluar dulu fatwanya. Pemerintah Malaysia dengan ini mengatakan, berdasarkan pertemuan ulama, JAKIM, Persekutuan, JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, setiap kerajaan dengan ini sepakat bahwa Syiah bukan Islam, dilarang. Siapa yang pegiat Syiah ditangkap. Jadi mereka itu dari atas ke bawah. Kalau tempat kita tidak, dia melihat dulu. Kalau masyarakat ini nanti ribut, baru dia merespon. Kalau masyarakat ini diam, dia diam aja. Makanya umat ini perlu bergejolak, kemudian ormas-ormasnya bangkit, gerakan remaja, Muhammadiyah, NU, Perti, Persis, Al-Wasliyah, semua bangkit, MDI, IKMI, Ittihadul Muballighin, menolak. Baru pemerintah bersikap, mereka pun datang, menyikapi, nah gitu nanti ujungnya, menyikapi keadaan yang genting ini, maka kami mengatakan, ini perlu, nah dia pun bertakbir, kuat-kuat takbir dia dari kita. Jadi bersikap dari bawah. Baik, kemudian buat bunda, ini bunda, tadi kita akan sedikit membahas mut'ah ini bunda ya. Kira-kira ada enggak yang pernah berkonsultasi dengan bunda ketika mereka ini berarti kan mut'ah ini sudah menjadi kebiasaan, senang mereka melakukannya, dan kemudian ketika mereka sudah mulai jenuh dengan usaha itu, pernah enggak mereka datang ke bunda atau pernah enggak mereka itu mengadukan apa yang pernah mereka dapatkan dari hasil perbuatan mereka berupa mut'ah tersebut? Ada enggak benar? Maaf, kalau untuk itu saya kira belum pernah. Sengaja datang untuk itu enggak ada. Yang saya cerita tadi, dia bermasalah penyakit lain, gangguan lain, kemudian dia cerita kehidupannya. Baik. Dia anak hasil mut'ah itu. Nasab. Berarti sahabat-sahabat, sebelum kita, karena kita tema kita ada dua, LGBT ini baru tentang Syiah, tentang Syiah dan LGBT. Sebelum kita masuk tentang LGBT, ada yang mau bertanya tentang Syiah, baik kepada Ustaz maupun kepada Bunda. Silakan Ayahanda. Tolong sahabat. Tentang kawin mut'ah itu, bagaimana menurut pandangan dokter efek psikologis orang wanita yang mengalami kawin mut'ah itu? Bagaimana menurut Bu Dokter efeknya kepada dirinya ataupun kepada lingkungannya itu bagaimana? Sebenarnya Pak, kalau untuk psikologisnya, ada saya dengar ada satu tempat ya, lokasi tidak salah itu di sekitar Jawa Barat ya. Jadi di sana tuh memang wanita-wanita itu dia malah untuk dia aja mungkin dia menikmati malah kawin mut'ah itu sebagai suatu pekerjaan sepertinya. Tapi mungkin di masyarakat nanti mungkin anak hasil itu atau nanti dia kembali ke lingkungan, sebab dolarnya duitnya pasti banyak kan. Nah tapi nanti udah kembali ke komunitasnya, itu mungkin baru dia mungkin dikucilkan. Tapi di saat dia di tempat itu mungkin mereka menikmati. Jadi belakangan mungkin akan ada efeknya. Ya, dia begitu tuh kan jadi profesi bagi mereka. Jadi kalau istilahnya mungkin maaf pelacuran terselubung lah gitu. Dikemas dalam bentuk kawin, tapi kawinnya yang enggak benar. Terima kasih, Pak. Baik. Yang lain sahabat-sahabat atau bunda kami bertanya. Oke. Semangat nampaknya ya dari yang akhwat daripada ikhwan nih. Nampaknya ikhwan perlu takbir lagi nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, ada dari ikhwan? Oh, ada ternyata. Sabar, insya Allah yang bunda tetap dapat kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya M. Setiawan, dari mahasiswa Stukes Harapan Pekanbaru. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, sebagai generasi muda, bagaimana cara kita agar terhindar dari bahaya Syiah ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana agar terhindar dari Syiah? Masa muda itu masa yang darahnya sedang bergelora, hawa nafsunya sedang menggila. Ia pula sedang pokoknya segala-galanya. Karena saya pernah juga muda. Saya tak lahir langsung tua macam ini, dah. Jadi, cuman bedanya, saya melewati masa muda saya itu diuntungkan oleh keadaan. Dari taman SMA, aliyah ke selesai S1 itu memang saya diuntungkan tinggal di Mesir. Yang perempuan Indonesianya cuman 300 orang. Laki-lakinya 2000, persaingan ketat. Jadi saya memang tak punya pacar. Yang lain tuh ganteng-ganteng, kaya-kaya, saya kurus kering, tak berduit. Jadi sementara di tempat kita kesempatan untuk pacaran, di zaman saya tidak ada internet. Saya baru punya email tahun 1999, itu pun 5 pon satu jam. Mahal, beasiswa cuma 160. Jadi saya mau menjelaskan, Pekanbaru dengan kota metropolitan, ditambah dengan hubungan yang begitu mudah, mau kenal dengan perempuan tinggal cari namanya di FB, say hello, janjian, ketemuan, makan bakso dua kali, jadi selesai. Maka caranya, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah, jamaah Kodamara, jamaah FSRMM, jamaah Odoj. Dengan berjamaah ini, buat kegiatan serutin mungkin. Hari ini acara outbound, besok acara berkuda, acara memanah, acara aikido, masalah patah-patah biasalah itu. Pokoknya gimana energi itu terus jangan sampai berhenti. Mumpung muncul ini, dulu saya susah untuk memikirkan anak muda ini gimana ini. Kata Ustaz Mustafa Umar, gimana kita mau menarik anak muda ini Ustaz Abdul Somad. Kalau di Jogja mereka punya itu Ustaz Salim Afillah. Di Pekanbaru gimana? Saya pernah terpikir mau membuat rambut saya tipas. Tapi apa ia cocok, pantas? Alhamdulillah pulang Ustaz Doni, sehingga dia bisa menjadi MC kita, menjadi narasumber, sehingga anak muda tidak merasa asing. Kalau Ustaz itu tua, anak muda ini tak mau datang. Dia udah begitu nengok, paling-paling judulnya Sakratul Maut. Tapi kalau Ustaz Doni yang datang kan dia semangat. Jadi beruntunglah kalian, anak-anak muda yang aktif terus hadiri kajian-kajian. Allah. Baik, berarti banyak hadiri majelis ilmu, banyak hadiri dan banyaklah membaca buku, itu lebih kurang. Baik, dari bagian bunda akhwat, siapa pertama? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan dari mana, siapa nama, dari mana, utusan mana? Saya Gus Payunita, dari mahasiswa UIN, Pak. Dari mahasiswa? UIN. Allahu Akbar, takbir untuk UIN. Allahu Akbar. Saya di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, itu Pak, pada tahun 2015 itu lagi heboh-hebohnya mengenai masalah imigran Syiah yang baru-baru ini terjadi di Arengga, yaitu pada tanggal 1 April itu terjadi mengenai masalah adanya seminar Syiah mengenai memperingati mengenai Fatimah Az-Zahra. Yang saya ingin tanyakan, adakah rencana dari Bapak khususnya, yaitu sebagai Komisi Fatwa MUI, mengeluarkan fatwa mengenai imigran Syiah yang ada di Kota Pekanbaru? Yang kedua, tadi kan Bapak menyinggung masalah mengenai Abdullah bin Syabah. Sedikit yang saya ketahui kan Pak, Abdullah bin Syabah ini adalah seorang Yahudi yang masuk Islam. Dia adalah orang yang menuhankan Ali. Tapi ada beberapa sumber buku yang saya baca Pak, yang mengatakan bahwa Abdullah bin Syabah ini adalah tokoh fiktif yang diciptakan kaum Syiah. Nah, yang saya tanyakan, siapa Abdullah bin Syabah ini? Apakah dia tokoh yang ada atau memang tokoh fiktif? Terima kasih. Assalamualaikum. Dua pertanyaan, Ustaz. Pertama tentang fatwa MUI, kemudian tentang sosok Abdullah bin Syabah. Kalau MUI pusat sudah berfatwa, maaf, MUI provinsi tidak perlu lagi berfatwa. MUI provinsi cukup sosialisasi fatwa. MUI pusat sudah mengeluarkan fatwa, MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa, maka Komisi Fatwa MUI provinsi sosialisasi fatwa. Dengan acara ini remaja sudah membantu MUI dalam rangka mensosialisasikan fatwa untuk remaja. Jadi ini sudah menolong, membantu. Inilah caranya. Maka fatwa itu sudah ada. Dulu ada buku yang dibagikan sampai berdus-dus buku. Itu dari MUI pusat. Maka tidak perlu lagi MUI provinsi mengeluarkan fatwa. Kemudian tentang Ahlus Sunnah ini mau nembak Syiah, lalu dia buat tokoh fiktif namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu tidak ada wujudnya, sama macam Upin Ipin fiktif. Saya ke Malaysia seminggu nyari Upin Ipin enggak ketemu. Padahal saya mau jumpa, mau dengar assalamualaikum. Itu tak ada dia. Nah, apa betul begitu? Ternyata argumen itu terbantahkan karena seorang ulama Syiah yang hidup abad ke-4 namanya An-Naubahti. Nama kitabnya Firaqus Syiah. Nama penulisnya An-Naubahti. Dia mengatakan ada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah dan dia pura-pura masuk Islam dan dia mendukung Ali. Itu yang ngomong bukan Ahlus Sunnah, orang Syiah abad ke-4 namanya An-Naubahti. Nama kitabnya Firaqus Syiah. Dalam kitab lain-lain Syiah juga di situ disebutkan Ahraqahu Ali, Ali membakar dia sampai mati. Dia dibakar tapi pemikirannya terus mengkristal. Sama seperti Ahmad Musadek, Lia Eden, orangnya ditangkap, dipenjara, tapi pemikirannya terus menggurita, mengkristal menjadi sebuah keyakinan, ideologi, dibantu oleh setan, dan memang itu udah kerja setan. Setan gak perlu kita salahkan, itu udah memang SOP dia. Jangan kita salah, kita aja yang lurus betul. Nah, pemikiran ini datangnya dari mana? Dia sebelumnya kan Yahudi. Yahudi itu meyakini Nabi Isa. Nabi Isa itu ketika meninggal di dataran gurun Sinai, ini Mesir, ini Laut Merah, ini Sinai, ini Palestina. Sebelum sampai ke Palestina, Nabi Isa meninggal. Lalu perjalanan Nabi Isa yang berhenti stop itu dilanjutkan oleh murid Nabi Isa namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu mereka sebut dengan Joshua. Joshua yang ikannya diobo-obo itu. Nabi Isa, Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel menyeberang Laut Merah, ninggal di gurun pasir Sinai. Perjalanan itu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Pemikiran ini di kepala Abdullah bin Sabah, dia cocok-cocokkan dengan Islam. Setelah Nabi Muhammad meninggal, maka perjalanan itu dilanjutkan oleh Ali. Muhammad, Musa. Muhammad meninggal, dilanjutkan Ali. Musa meninggal, dilanjutkan Joshua. Pemikiran itu yang dia bawa. Dia katakan, Musa dulu tinggalkan pesan. Nanti kalau aku mati, yang melanjutkan perjalanan ini, Joshua. Itu yang dalam kepalanya dia bawa ke Islam. Nanti kalau Muhammad meninggal, yang melanjutkan perjalanan ini adalah Ali. Lalu dia katakan Ali di situ dalam posisi tertekan. Ketika Nabi meninggal, lalu kemudian Abu Bakar naik, Ali tertekan. Setelah 2 tahun Abu Bakar naik, naik lagi Umar 5 tahun, Ali tertekan. Mereka menggambarkan Ali sebagai seorang laki-laki kerdil, pengecut, penakut, stres, tertekan, depresi. Makanya cucu cicit Ali, ulama besar dari Tarim Yaman, namanya Syekh Umar bin Hafiz, nampaknya sopan, Umar bin Hafiz, itu mengatakan Syiah itu melecehkan Ali. Karena digambarkannya Ali itu orangnya pengecut, hipokrit, munafik, ketakutan. Apa kata Syekh Umar bin Hafiz? Seandainya Ali memang dapat wasiat dari Nabi, mustahil dia membiarkan Abu Bakar dan Umar. Pasti dia angkat bendera. Saat Nabi meninggal, Ali itu umurnya tahu tak? 33 tahun. Anak muda yang sedang kekar-kekar, sedang hebat-hebatnya. Mana mau dia kekuasaannya diambil Abu Bakar dan Umar? Dia justru yang membaiat Abu Bakar. Dia malah membaiat Abu Bakar. Maka ungkapan itu pelecehan terhadap Sayyidina Ali. Baik, kemudian lanjut ke sekian Ustaz. Oh, tadi fatwa dari MUI pusat ada, MUI dari provinsi juga ada. Dan kemudian sejauh mana kekuatan dari fatwa MUI tentang Syiah Ustaz? Nampaknya berarti ketika itu MUI capek-capek berfatwa tetapi tidak ada eksekusinya dari pemerintah. Ini gimana Ustaz? Nangkene rusae. Di sini masalahnya. Keluar peraturan kepolisian, undang-undang kepolisian, siapa yang tidak pakai helm bawa motor di jalan Sudirman ditangkap. Ada implikasi hukumnya. Tapi fatwa MUI tak ada. Siapa yang merokok haram masuk neraka. Orang tak takut sama neraka. Makanya orang santai aja merokok. Loh bapak kok merokok? Kata MUI kan haram. Setelah diharamkan MUI makin enak aja rokok. Tak takut. Kenapa? Tidak ada implikasi hukum. Tidak ada lembaga tinggi agama di negara kita. Agama sudah lama dikebiri, dipotong, disunat, khitan. Dulu Islam kuat, kerajaan Siak Sri Indrapura berdasarkan Islam. Baca konstitusi Siak. Makanya kalau ke Siak itu cari sejarah. Ini pergi ke kerajaan Siak cari cermin awet muda. Kemudian ketika Sultan kita, Sultan Syarif Kasim menyerahkan kedaulatan ke Presiden Soekarno 1946, Sultan dari Kerajaan Aceh menyerahkan kedaulatan, Sultan-Sultan ini ingin Islam tetap berjaya, maka keluarlah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban umat Islam menjalankan syariatnya. Tapi orang Timur gak mau. Kalau ada kalimat itu kami tidak mau bergabung Indonesia. Karena dengan kalimat menjalankan umat Islam bagi pemeluknya, menjalankan syariatnya, itu menimbulkan ketakutan bagi mereka. Mereka takut potong bawah. Takut kena sunat khitan. Akhirnya dibuang kalimat itu. Maka tinggal pendek Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah dia berlindung. Semua yang bertuhan dilindungi. Dia tahu itu. Maka MUI bukan putus asa dengan fatwanya. Kita tetap memiliki umat yang insya Allah sitoh terpercaya kekuatan. Secara institusi mungkin kita kalah, secara struktur mungkin, tapi secara iman Islam tak akan pernah mati. Dulu pun Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan itu semua ditekan oleh Gorbachev. Tapi ketika tumbang Gorbachev, naik Boris Yeltsin, berubah menjadi Rusia, merdeka ini negara-negara, tetap Allah Akbar tetap tinggi. Maka jangan pernah berputus asa. Secara politis kita sudah lama ini. Betul kata Muhammad Nasir, politik Islam habisi, ekonomi Islam awasi, Islam kultur biarkan. Makanya kalau ada tabligh akbar ramai, ya tak perlu dibiarkan. Tapi kalau sudah cerita politik Islam, habis. Ekonomi Islam, awas. Allahu Akbar. Masih ada tentang Syiah? Tentang Syiah? Oke, silakan yang Ahmad dulu. Tadi sudah dua dari Ikhwan. Silakan belakang. Perkenalkan nama dan dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya kepada Ustaz dan sangat dianjurkan bertanya kepada Bunda kita. Saya Ayla dari Madrasah Aliyah Masbur ingin bertanya tentang Syiah dan liberalisme. Itu mana yang lebih berbahaya, Syiah atau liberalisme? Dan yang kedua yang saya ingin tanyakan, bagaimana awal liberalisme itu bisa datang ke tengah-tengah masyarakat? Yang kedua pertanyaannya bagaimana? Bagaimana awal liberalisme itu bisa datang di tengah masyarakat? Baik, yang pertama mana yang lebih berbahaya Syiah daripada liberal? Yang kemudian bagaimana liberal ini bisa menjamur di masyarakat kita? Silakan Ustaz. Baik, ketika dulu Eropa itu dikuasai oleh dua kekuatan. Yang pertama kekuatan politik kerajaan. Kerajaan Jerman, kerajaan Inggris, kerajaan Perancis, kerajaan Belanda. Lalu kemudian kekuatan agamawan yang dipimpin oleh Paus di Vatikan. Ada dua kekuatan, Paus dengan Raja. Lalu rakyat jelata ini bergejolak, bangkit, revolusi. Maka muncullah apa yang disebut dengan Renaissance, masa kebangkitan. Bangsa Eropa bangkit, mereka menumbangkan raja-raja. Makanya Pangeran Charles itu tak ada kuasa, yang berkuasa Perdana Menteri. Juan Carlos tidak berkuasa, yang berkuasa Perdana Menteri. Ratu Elizabeth tak ada kuasa. Raja-raja ini ibarat koboi kehilangan pistol. Dia sudah tak kuasa. Nah, kekuasaan paus juga digerayangi, maka muncullah penafsiran-penafsiran agama. Paus tidak lagi punya otoritas untuk mengawal. Akhirnya muncul kelompok-kelompok sekte-sekte dalam Kristen yang sangat banyak. Dan antar sekte ini saling mengkafirkan. Sekte ini mengkafirkan ini, mengatakan yang selamat hanya satu. Maka muncullah apa yang disebut dengan liberalisme. Liberal berpikiran bebas, tidak lagi mengikut kepada paus, tidak lagi mengikut kepada tokoh agama. Baca saja itu kitab suci, tafsirkan sendiri. Jadi ini berawal dari Eropa, muaranya di Eropa yang datang ke kita sekarang. Awalnya ini mereka cetuskan untuk meminimalisir konflik intern antar sekte dalam Kristen. Kamu benar, kamu benar, kamu benar, kamu benar. Itu liberal itu inginnya begitu. NU benar, Muhammadiyah benar, Konghucu benar, kafir benar. Itu aja kok repot. Semuanya benar. Semua benar. Apa bahayanya? Ini bahaya sekali. Bahayanya luar biasa, Ustaz Doni, Ibu Dokter. Kalau sampai anak kita berkeyakinan semua benar, nanti dia nikah, dia bawa gadis Konghucu ke rumah saya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ya, ini. Oh, ini kok ini. Semua benar ya. Ini benar, ini benar. Yang penting kita baik, nanti semuanya masuk surga. Allah. Tidak ada lagi kemutlakan. Sementara Ustaz mati-matian mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Lakum dinukum wa diyadin. Tidak boleh ikut Natal. Ya enggak, semua benar. Selalu saya benar. Yang penting enggak melanggar peraturan. Asal jangan enggak pakai helm. Benar. Kamu mau nyembah Yesus? Benar. Mau nyembah hantu? Benar. Mau nyembah suster ngesot? Benar. Ini liberal. Jadi dia bebas. Sedangkan Syiah tidak begitu. Siapa yang tidak percaya kepada Imam 12, kafir, halal darahnya. Yang satu sangat sempit ekstrim, yang satu sangat bebas sampai tak ada ikatan. Kedua-duanya berbahaya bagi kelanjutan Islam. Itulah lebih kurang. Berarti dua-duanya berbahaya. Liberal sangat berbahaya, Syiah lebih sangat berbahaya lagi. Intinya sama-sama berbahaya. Terakhir dari Bunda, belum ada yang bertanya. Dan masih dari yang muda-muda. Dari Bunda-bunda kalau ada bertanya, kita lihat dulu. Dari Bunda-bunda tentang Syiah. Oke, silakan Bunda, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Kasmawati. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya ingin berbagi cerita sedikit Ustaz tentang pengalaman saya ketika saya berbelanja ke pasar. Di mana waktu itu baru-baru ini Ustaz belanja ke pasar membeli cabai gitu, pedagang cabai. Karena saya memakai jilbab lebar kayak ini Ustaz, pedagang cabai itu bertanya kepada saya, Bu, katanya kan tadi ada ibu-ibu pakai cadar berdua. Bunda, sebentar Bunda. Ada dari sahabat-sahabat yang bisa mengkondisikan tentang mic ini? Salam mic. Wireless. Mic pakai tali. Ketika saya berbelanja ke pasar waktu itu ke pedagang cabai, sambil saya beli cabai, pedagang itu bertanya kepada saya, Bu, katanya kan ini, tadi ada dua ibu-ibu bercadar yang berbelanja cabai di sini. Dia mengaku kepada saya bahwa dia punya suami dua. Kata dia suaminya itu disukai jadi satu di Panam satu. Yang satu orang Indonesia, yang satu ini orang-orang yang datang dari luar negeri itu, Ustaz. Baik, imigran ya, imigran Syiah, Iran. Jadi ketika itu saya kaget, Bu, kata pedagang itu. Saya bilang, kok suami Ibu dua? ibu kan patut sadar kayak gini, gitu. Tentu Islamnya lebih bagus, kata pedagang cabai itu. Iya, kata. Sebenarnya Islam itu, Islam yang sekarang ini salah. Inilah Islam yang harus diperbaharui sekarang di Pekanbaru ini. Karena boleh seorang wanita itu punya suami lebih daripada satu, kata Ustaz. Islam yang selama ini salah, kata Ustaz. Kata dia, misi orang yang datang itu katanya memang untuk memperbaharui agama yang ada di Pekanbaru ini, Ustaz. Islam katanya salah, Islam kita di Pekanbaru ini. Ketika itu saya juga tak berani menjawab, Ustaz. Dia bertanya, ini apa ibu, apa benar kayak gitu, katanya. Sebenarnya saya ini bukan ustaz, tak pandai juga menjawab kayak gitu, Ustaz. Tapi yang saya dengar, sepertinya si ah itu kayak gitu. Punya suami lebih dari satu, ya Ustaz. Nah, jadi saja mungkin itu si ah, Pak, saya bilang kan. Ya saya, bu, pokoknya tak tenang saya. Sekarang dia sudah sampai ke pasar, mengasih-ngasih tahu kepada pedagang, kata Ustaz. Nah, itu pengalaman saya, Ustaz. Dan bagaimana caranya ketika ada pertanyaan seperti itu kepada seorang ibu yang berbelanja ke pasar? Dan saya tidak pandai memberi jawaban, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam yang ada di Pekanbaru ini perlu diperbaharui. Nah, salah satunya, jangan cuma suami aja, laki-laki aja yang istrinya banyak. Tapi sebaliknya, perempuan juga boleh suaminya banyak. Ini kira-kira gimana, Ustaz? Dalam Islam, seorang perempuan kalau dia mau menikah sekali lagi harus bercerai dengan suami yang pertama dan iddahnya habis. Sedangkan dalam Syiah disebutkan, diriwayatkan dari imam mereka, kalau engkau di jalan ketemu dengan perempuan cantik, tidak perlu ditanya apakah dia gadis atau dia punya suami atau sedang tunangan. Yang penting kasih saja mahar, maka halal. Itu dalam kitab mereka sendiri. Nama kitabnya Al-Kafi, ditulis oleh Al-Kulaini. Kata dia, kalau kau lihat perempuan cantik di jalan, tak perlu tanya punya suami atau tidak, tak perlu ditanya apakah ada ikatan atau tidak, cukup kasih mahar, maka halal. Boleh nikah kontrak dengan istri orang. Jadi suaminya yang pertama itu namanya suami mu'abbad. Suami mu'abbad itu suami full time. Yang datang itu suami part time. Part time itu paruh waktu mut'ah. Jadi suami tetapnya satu. Adapun yang untuk mut'ah bisa dua, bisa tiga. Itu dilegalkan. Imam yang 12 itu ucapannya sama seperti ucapan Tuhan. Maka menentang ucapan imam tidak boleh. Itulah dasar mereka menghalalkan istri boleh punya suami lagi. Nikahnya yang suami satu itu tetap mu'abbad, kekal. Sedangkan yang lain-lain itu hanya untuk part-time saja. Begitu dalam hukum mut'ah mereka yang disebutkan dalam kitab dia Al-Kafi. Wallahu a'lam. Baik, peserta masih semangat, tapi kita, sebelum kita lanjut, silakan dulu Bunda, silakan dulu Ustaz dicicipi, Ustaz. Kasihan Ustaz, kasihan Ustaz. Baik. Bunda, silakan Bunda. Kemudian kita masuk masalah, insyaallah sudah kita bahas tentang Syiah, bagaimana mudaratnya Syiah, siapa Syiah, dan kemudian memang nampaknya orang-orang Syiah sudah mulai merajalela dan sudah mulai menjamur di tanah kita, dan kita mesti benar-benar dituntut untuk saling menjaga diri dan jangan sampai terpengaruh oleh ajaran-ajaran mereka. Kita masuk ke babak berikutnya tentang LGBT. Ini Bunda, apa itu LGBT, Bunda? Kalau LGBT ya, itu istilah yang populer sekarang ya. Mungkin semua sudah tahu, L itu kepanjangan kalau salah itu lesbian, G itu gay, kemudian biseksual dan transgender. Tapi kalau diprofesikan saya diundang kan karena profesi saya psikiater ya. Jadi di profesi kami itu istilahnya homoseksual, kemudian biseksual dan transgender. Kemudian yang jadi masalah sekarang kan heboh di masyarakat ya. Mengatakan ada yang mengatakan homoseksual segala macam itu masuk gangguan jiwa atau bagaimana. Itu mungkin yang mengheboh sekali. Saya berbicara di sini tentu mewakili juga profesi. Jadi di sini profesi kami Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa itu sudah membuat suatu pernyataan sikap. Itu semua berdasarkan undang-undang kesehatan jiwa. Jadi kita sudah punya undang-undang kesehatan jiwa nomor 18 tahun 2014. Itu di situ di undang-undang itu jelas. Kalau homoseksual mungkin kita sudah tahu semua, homoseksual itu bisa perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki. Jadi dengan jenis kelamin yang sama. Berarti homo ini bisa disandangkan buat laki-laki yang suka dengan laki-laki dan juga bisa buat perempuan yang suka dengan perempuan. Maksudnya homo bersamaan jenis seksnya. Oh baik. Kemudian ada biseksual. Biseksual itu dia bisa bisa homo, bisa hetero. Yang diakui agama kita itu kan yang hetero, pasangan baik. Laki-laki perempuan, pasangan perempuan laki-laki. Baik. Jadi di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014 itu jelas dikatakan bahwa jadi lebih saya lihat ya. Jadi menurut undang-undang itu dikatakan bahwa orang dengan jadi diputuskan dulu sama di profesi kita homoseksual dan biseksual itu termasuk ODMK, orang dengan masalah kesehatan jiwa. Baik, berarti intinya mereka terganggu kesehatan jiwa mereka. Bukan terganggu, orang ODMK, orang dengan masalah kesehatan jiwa. Oh, jiwa mereka bermasalah. Iya, kemudian baik. Transseksual itu jelas termasuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya. Baik. Itu kita jelaskan sedikit apa yang dikatakan ODMK. ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik bisa ya, bisa mental dan sosial, bisa pertumbuhan atau perkembangan sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Jadi dia belum gangguan jiwa. Jadi orang homoseksual dan biseksual belum mengalami gangguan jiwa, tapi dia punya masalah gangguan jiwa. Berpotensi untuk dibandingkan kita yang biasa tentu dia lebih tinggi potensinya untuk timbul gangguan jiwa. Berarti semua orang lah bisa berpotensi benda ya? Untuk homo, untuk biseksual? Enggak. Yang orang dengan yang tadi biseksual, homoseksual itu dia pasti bermasalah. Baik. Bermasalah bisa dengan lingkungannya, bisa di mana dia berada pasti kan orang menjauh dengan dia. Suatu saat bisa timbul gangguan jiwa. Tapi bukan homoseksual dan biseksualnya yang dikatakan gangguan jiwa. Nih kira-kira gangguan jiwanya gangguan jiwa seperti apa nih Bunda? Bisa gila kah? Bisa macam-macam, bisa depresi, bisa cemas. Banyak lah akibat. Jadi gini. Jadi di masyarakat kita ini ada orang yang normal, sehat. Mm-hmm. Orang sehat tidak punya problem. Problem hanya sehari-hari yang bisa kita tangani sendiri. Baik. Tidak ada masalah. Tidurnya nyenyak, bekerja biasa, kualitas hidup kita baik, itu orang normal. Jadi yang dikatakan orang normal itu menurut undang-undang kesehatan adalah orang yang sehat secara fisik, sehat secara fisik, sehat jiwa, sehat sosial, kemudian sehat spiritual. Baik, insya Allah kita di sini sehat mental semuanya, fisik, mental, sosial, semuanya sehat. Insya Allah sehat. Allahu Akbar. Spiritual segala macam, tapi adalah produktif secara sosial dan ekonomi. Oke, tambah lagi produktif, jangan menyendiri. Kalau sehat semua dia tak kerja, dia menganggur minta dari orang aja, itu tidak sehat. Tidak sehat. Kemudian ada orang di sebelah rumahnya meninggal atau ada orang gotong royong dia tidak ikut, tidak sehat, tidak produktif secara sosial. Baik. Bunda, kenapa sifat itu bisa tumbuh? Keinginan itu bisa tumbuh. Tadi kan sudah dijelaskan homo itu suka sesama jenis, baik itu laki-laki sama laki-laki, perempuan dan perempuan. Kenapa rasa itu bisa timbul? Itu bisa timbul kalau menurut tentu kita balik teori ya. Dari buku yang kita baca bahwa bisa karena faktor gen. bisa juga. Jadi prinsipnya begini, ada tiga faktor. Yang pertama faktor organik, yang kedua faktor psikososial, kemudian baru psikoedukatif, kemudian baru lingkungan. Faktor organik maksudnya adalah bisa ada gennya, atau bisa juga kena kelainan hormon. Jadi kalau yang gennya gimana contohnya Bunda? Berarti yang dari ayahnya atau dari ibunya? Gen itu sampai hari ini itu baru teori ya. Belum pernah ditemukan. Jangankan itu homoseksual, gangguan jiwa yang banyak ditemukan di masyarakat, misalnya skizofrenia, orang gangguan jiwa berat yang ngomongnya tidak nyambung, itu sudah diteliti lintas negara, belum ketemu gennya itu mana. Apalagi untuk, jadi diduga ada mungkin masalah di gen. Kemudian diduga juga ada masalah hormon. Tapi ini dibantah lagi, kan ilmu itu begitu. Kalau agama itu pasti ya. Tapi kalau ilmu itu dia hari ini benar, besok belum tentu benar. Contoh, misalnya dulu ingat waktu saya masih kecil-kecil, waktu itu demam, atau saya waktu kuliah dokter umum, itu waktu anak demam dikompresnya pakai RS. Sekarang kompresnya air hangat. Kan berbeda. Jadi ilmu itu berubah sepanjang berjalan waktunya. Ya, ini punya dasar lagi. Jadi itu juga terbantahkan ternyata. Saya baca bahwa hormonal itu setelah diteliti dibandingkan ternyata juga tidak signifikan. Jadi itu hanya dugaan-dugaan. Berarti dari gen sifatnya dugaan, dari hormon juga sifatnya dugaan. Belum bisa dibuktikan. Kemudian dari faktor psikoedukatif, maksudnya pendidikan dari terutama pendidikan utama kan orang tua ya. Baik. Nah itu yang mewarnai akhirnya anak itu mungkin ada kecenderungan. Jadi tadi kan homoseksual, biseksual. Yang bermasalah adalah dia orientasi. Kan orientasi seksual, bukan jenis kelamin yang bermasalah bagi dia. Berbeda dengan transgender ya. Kalau itu adalah masalah orientasinya. Mestinya orientasi kalau kita perempuan tentu pasangan kita laki-laki. Baik. Kalau laki-laki pasangannya perempuan. Nah itu kadang-kadang di dalam pendidikan, ini ada bapak-bapak juga, dan ada calon-calon bapak, ada ibu-ibu, dan calon ibu. Pendidikan itu, kalau saya sering mengatakan, kita perlu memberikan imunisasi jiwa. Jadi untuk masalah homoseksual ini, orang tua sering salah kaprah. Pingin anak laki-laki, lahir anak perempuan. Jadi anak perempuan dipakaikan seperti anak laki-laki. Oh, ini salah satu bentuk penyebab. Salah satu bentuk, jadi kita yang mengacaukan identitas dia. Mestinya dari awal kita katakan kamu laki-laki seperti ini, kamu perempuan seperti ini. Jadi kalau kita udah mengatakan begitu, dia tahu. Kalau saya ingat waktu anak saya kecil, kan anak saya diizinkan Allah itu dua, yang besar perempuan, yang kecil laki-laki. Jadi saya bilang kalau laki-laki, ya istilahnya mungkin maaf punya burung kan gitu kita bilangnya. Iya, iya. Nah, kakakmu ini, kemudian nanti susu ya, organ-organ tubuh wanita. Sekarang ini bedanya nanti kamu punya, dia punya, tapi perempuan nanti akan membesar kalau dia sudah dewasa. Kenapa? Itu untuk menyusui anak. Jadi kita jelaskan semuanya, tapi tentu sejauh tahap perkembangan. Nah, jadi imunisasi itu penting sekali dari keluarga. Kemudian ada anak kita yang agak mengarah, kan sering tuh kita lihat anak kita laki-laki perempuan, tapi kok laki-lakian, kita ingatkan, kamu perempuan, bajumu ini. Dia kan suka pakai topi-topi cowboy. Kita bilang, ini enggak, kamu perempuan. Berarti di awal dari keluarga. Dari benar. Awal dari keluarga. Kemudian ada juga yang mengatakan secara teori bisa karena cara asuh orang tua. Misalnya, ini teori ya, orang tua yang laki-laki yang pemarah, bisa anak laki-lakinya cenderung menjadi homoseksual. Baik, ada di sini yang pemarah? Itu marahnya kalau ada yang banyak marah kasih timun Bun ya. Nah, biar atau bisa marah. Juga ibunya yang pemarah sehingga dia takut sama perempuan akhirnya orang anak laki-laki itu. Itu teorinya begitu. Jadi baik baik ya. Bunda, kemudian Ustaz, berarti ketika mereka suka sesama jenisnya, masalah suka ini katanya kan fitrah Ustaz, fitrah. Jadi bagaimana yang fitrah sesungguhnya Ustaz? Fitrah itu kata Abu Hurairah artinya fitratul Islam. Fitrah itu Islam. Adapun selera makan itu gharizah, insting, bawaan. Jadi anak itu walaupun dia tidak pernah kursus makan, dia tetap bisa makan. Anak bayi tak pernah kursus menyusu, Tapi dia tahu bahwa yang dia menyusu ke ibunya, saya coba saya susukan ke saya, tak mau anak saya. Saya gendong, saya kasih, enggak, kata dia. Waktu umur-umur berapa bulan dulu, saya tes, tahu tak dia, bisa dia membedakan. Itu Khadiza. Makanya kalau ada laki-laki suka sama laki-laki, itu something wrong. Kok tak tahu dia membedakan. Maka saatnya dia makan, saatnya dia lapar, saatnya nanti dia ada ingin mencari Tuhan, itulah fitrah yang sudah fitratallahi allati fatarat nasa 'alaiha la tabdila, tidak ada yang menggantikannya. Makanya mereka ini sudah keluar dari fitrah yang Ustaz tanyakan, sudah keluar dari gharizah. Makanya ada keheranan, atatunal fahisyata ma sabaqakum biha ahadum minal alamin, kenapa kalian mendatangi suatu jenis yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Biasanya berselera menengok perempuan, kalau ada gadis cantik, oh dia aneh, kalau anak gadis cantik dia cuek aja, anak lajang lewat meniti elir dia. Ini sudah tak betul. Insyaallah tak ada di sini ya. Insyaallah. Berarti sesungguhnya ketika mereka menyukai sesama jenis mereka, mereka sudah lari dari fitrah mereka yang sesungguhnya. Bunda, dari pengamatan Bunda, karena sudah saking hebohnya LGBT di Indonesia ini, kira-kira berapa jumlah mereka yang ada di Indonesia, khususnya di Pekanbaru ini? Pernah terdata enggak, Bunda? Kalau jumlahnya saya kira sama juga dengan Ustaz tadi, mana kita, tak, datanya dari mana? Kalau dia benar-benar LGBT itu, dia tak akan datang ke kita. Yang datang ke kita adalah yang sudah bermasalah. Pernah saya, selama saya praktek, hanya ada satu kasus yang datang, itu dia tidak, apa, kalau yang biasa itu kan dia menikmati. Ini dia sebenarnya mau berhenti, mau keluar dari situ. Jadi waktu itu, ya kita coba kasih obat juga belum bermanfaat. Kemudian kami alhamdulillah kalau rumah sakit jiwa kita aktif mengaji juga dengan Ustaz Sofyan, Sofyan Shirots ya. Kemudian akhirnya saya kirim beliau ke pasien itu ke Ustaz Sofyan Shirots juga. Kemudian dia bilang gini, waktu itu dia setelah lebaran datang, alhamdulillah bulan puasa saya bisa bu, katanya. Tapi pas lebaran saya juga lebaran pula, dia bilang. Jadi memang susah sekali sih ya untuk menyatukan waktu. Ah, iya, jadi kadang-kadang sebenarnya memang kasihan kita sebenarnya. Kalau udah ada gangguan itu dia datang, kita membantunya. Tentu kalau saya tentu yang penting itu kita bagaimana mengajarkan agamanya. Kalau kita bilang itu dosa, dia mungkin tahu itu dosa. Tapi bagaimana dia mengalihkannya itu yang susah. Jadi saya udah bilang pergilah ke Ustaz Sofyan Shirots. Entah jadi dia pergi tanda. Jadi dia bilang aku berbuka lagi bu, katanya. Sejak itu dia tidak pernah datang lagi. Tidak pernah datang lagi. Iya. Nah, kalau udah yang gangguan jiwa itu mau susah kita. Maksud saya itu gini, dia punya gangguan jiwa lain, gangguan jiwa berat. Ya kalau orang Allah mengatakan ya orang yang sudah tak nyambung itulah ceritanya. Dia homoseksual, dia kan itu bahagia dari nanti dia melakukan itu apapun dia omongin tak nggak masuk. Dia aja bisa bilang dia Tuhan kok, apalagi ya yang begitu kan? Bunda, kemudian ketika ini dianggap sebagai gangguan bahkan sampai dianggap ini sebagai penyakit. Nah kira-kira apa penyakit yang bisa ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan seperti ini? Mungkin semua kita juga tidak tahu. Terutama itu tempat maraknya penularan HIV/AIDS. HIV/AIDS. Iya, itu di apa? Di daerah kayak di Irian itu kan, atau Irian. Di Afrika itu tuh benar-benar penularan HIV/AIDS tinggi sekali. Berarti mereka ini daerah-daerah Irian, contohnya Afrika ini, termasuk orang yang suka sesama jenis mereka. Iya, jadi gini, dia tidak satu. Dia biasanya semulanya narkoba. Narkoba, kemudian kan ya biasalah kalau udah satu yang tak benar semuanya jadi tidak benar. Baik, pengen jadi ya, pengen. Iya. Baik Ustaz, kira-kira dari terapi agama apa upaya kita nih Ustaz? Adapun Nabi, kita kembali ke Nabi. Fa in tanazatum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah, lihat Quran. Wa ila Rasul, kembalikan ke Rasul, lihat bagaimana Rasul. Ada langkah pencegahan sebelum terjadi, ada setelah terjadi. Adapun sebelum terjadi, utiya bi rajulin, dibawa seorang laki-laki yang tangannya sudah berinai. Ini langkah sebelum terjadi. Seorang laki-laki yang suka menginai tangan pakai daun pacar dibawa menghadap ke Nabi. Lalu Nabi bertanya, "Ma balu hadzal rajul?" Ini ada apa dia? Kenapa dibawa ke sini? Kata Nabi, "Innahu qad khadaba yadayhi," kata sahabat. Dia sudah memakai daun pacar ke perempuan-perempuanan. Karena tradisi di Arab itu daun pacar hanya untuk laki-laki, hanya untuk perempuan. Tiba-tiba ini kok pakai? Maka melihat itu Nabi langsung jatuhkan hukuman supaya dia diasingkan di satu tempat namanya Naqih, tempat pemakaman Baqih, tempat pengasingan orang yang terjangkit ini namanya Naqih, supaya dia ini direhabilitasi. Karena kalau dia tetap berteman, nanti silap-silap temannya itu pun terjangkit juga. Nah, jadi ini bertolak belakang dengan yang terjadi di negeri kita. Di tempat kita orang-orang yang ke perempuan-perempuanan ini bukan diasingkan, malah dikasih job. Pembawa acara, benco. MC acara pernikahan, benco. Tontonlah acara TV besok. Dari mulai infotainment pagi sampai itu rata-rata melambai semua. Jadi mestinya mereka ini akhirnya malah diiklankan lewat sinetron, lewat bahkan sampai ke film kartun. Upin-ipinnya bagus, tapi Bang Salehnya, Bang Saleh melambai. Melambai. Nah, ini jadi langkah yang dibuat Nabi itu tidak diamalkan umat ini. Nah, setelah terjadi gimana? Kalau sampai dia melakukan praktik, maaf, na'udzubillah, homoseksual, man wajadtumuhu, kalau kalian mendapati, kalau kalian dapati tertangkap basah, amila amala qaumi Lut, kalau dia melakukan perbuatan umat Nabi Lut, hukumannya tak tanggung-tanggung, faqatulul fa'il wal maf'ul, objeknya bunuh, subjeknya bunuh, tak ada ampun, hukum pancung. Kalau di tempat kita gimana tuh Ustaz? Tempat kita kalau mau coba bisa. Tolong kasih otonomi khusus Kota Pekanbaru. Buat otsus. Otonomi khusus kasih se-Indonesia ini buat Pekanbaru. Jadikan satu kasus. Terapkan syariat Islam secara murni. Kalau angka kriminalitas menurun, misalnya pencuri, potong tangan, dipotong di tepi sungai Siak. Pezina, kalau belum nikah, cambuk 100 kali. Kalau sudah menikah, tanam sebelah, rajam sampai mati. Homoseksual, kumpulkan semua yang homo-homo, yang belum terjangkit, suruh mereka nonton, yang sudah terjangkit dipancung. Saya yakin begitu nengok pancung, sembuh semua. Yakin. Yang sebelumnya melambai-lambai itu, hai, begitu nengok itu, hai. Sehat dia langsung. Kalau tak percaya, coba. Ustaz, tadi kan berarti kan siapa yang kamu dapati mendatangi intinya sesama jenis, maka bunuhlah yang mendatangi dan yang didatangi. Kemudian masalahnya contohnya negara kita ini kan belum lagi saudara. Kemudian mereka bertobat. Ketika mereka ingin dilaksanakan hukum pancung contohnya, boleh enggak Ustaz? Kalau mereka datang ke Ustaz Abdul Somad, "Ustaz, saya ini mantan homoseksual, saya pernah melakukan praktek itu, saya mau Ustaz pancung," lalu saya ambil golok, saya pancung, saya ditangkap polisi. Itu tidak bisa diterapkan karena sistemnya tidak lengkap. Maka kalau yang mau bertobat itu caranya cuma tiga. Pertama, mamin muslimin yudhnibu zamban, orang yang sudah melakukan dosa, summaya tatahar, mandi. Mandi, jangan nunggu beli mau sekarang, mandi. Setelah mandi, summa yusalli raka'ataini, salat sunat dua rakaat, salat sunat taubat, summa yastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Sudah selesai. Adapun masalah dia mau dipancung, dirajam sampai mati, atau dilempar batu, atau dicambuk 100 kali, perangkatnya tak ada. Tak bisa kita laksanakan. Kecuali Saudi Arabia, itu pun yang di Saudi Arabia itu hanya potong tangan dan kasus narkoba. Adapun rajam sampai mati, Saudi Arabia juga tidak melakukan. Jadi bagi negeri-negeri yang tidak tersedia alat perangkat sarana prasarananya, maka orang yang mau bertobat itu cukup taubat, mandi, sholat sunat dan istighfar saja. Allah. Baik Bunda, kecenderungan untuk suka sesama jenis itu biasanya di usia keberapa, Bunda? Di usia 10 tahun kah, 11 tahun, 15 tahun dan berapa? Itu bisa kan dia terpapar, kan kadang-kadang sering terpapar ya. Jadi anak korban homoseksual. Itu tuh mungkin kecenderungan tuh dari umur-umur dia sudah bisa bermain, saya kira sudah bisa kita lihat kecenderungan itu. Tapi itulah yang kita sebagai orang tua membantu dia. Kalau dia sudah homoseksual itu agak susah. Seperti kata Ustaz tadi, Rasul juga langsung suruh bunuh. Berarti susah untuk memperbaikinya. Tapi kita tentu tidak boleh putus asa ya. Tapi yang jelas dari awal itu udah ada yang sudah kelihatan. Tapi umurnya berapa di buku pustaka juga tak dikatakan. Jadi yang paling penting sekarang bagi kita, ini kita himbau juga ke kita bersama. Ini isu-isu LGBT ini saya kira tuh isu-isu untuk merusak si LGBT supaya kita heboh. Kan itu intinya. Ada skenario besar yang dibuat orang ini supaya kita heboh di sini. Jadi sekarang kita jangan ikut gendang mereka itu maksudnya. Sekarang bagi kita ingatkan ke anak-anak kita apa yang normal. Yang normal itu seperti apa? Jadi jangan kalau sering disebut LGBT itu akhirnya dia bilang apa sih? Bagaimana rasanya? Kan pengin tahu jadinya. Penasaran. Iya, penasaran. Pengen coba. Sama dengan kita memberikan penyuluhan narkoba ke remaja. Kalau kita bawa barangnya, kita jelaskan kalau pakai ini begini-begini, dia pengin pasti coba. Tapi kalau kita katakan ini enggak boleh, akibatnya begini, mungkin dia akan takut. Nah, sekarang kita tentu harus mengingatkan berperilaku normal lah kita. Kalau kita laki-laki begini berlaku. Itu mungkin yang paling penting. Bah, kalau sering sekali kita sebut LGBT itu, pasti dia ingin tahu. Sekarang kan di mana-mana bisa dicari, di internet. Ini kayak ini sebentar dia dicari, dan ketemu itu kan? Jadi penasarannya sangat tinggi. Jadi berangkat dari pertanyaan kita tadi, Bunda, tak ada batasan. Biasanya batasan usia, Bunda. Contohnya, biasanya kecenderungan mereka itu suka sama jenisnya itu, di usia ke 5 tahun ke 6 tahun dari penelitian Bunda? Enggak bisa. Saya sudah punya pasien waktu itu datang dia naik SD umur kelas 4 enggak salah. Jadi dia mensodomi teman mainnya. Jadi saya bilang, "Kamu dari mana?" Nah, mulanya dia enggak ngaku bahwa dia melakukan, tapi setelah ibunya saya suruh keluar, dan akhirnya dia mau mengaku. Jadi saya bilang, "Menurut kamu tahu tuh enggak itu benar enggak? Pernah enggak kamu tahu bahwa itu dilarang?" Akhirnya kita itu mungkin yang kita sampaikan. Baik, Bunda. Kira-kira tanda-tanda orang ini sudah terjangkit mereka ini kelompok homo, kelompok lesbi, apa kira-kira Bunda? Tanda-tandanya mungkin tidak juga bisa kita ini kan ya, seperti kata Ustadz tadi, ada yang waria-waria, tidak semua juga waria itu akan menjadi homo. Ada, tapi ada yang seperti itu. Jadi kalau tanda-tandanya agak susah juga, kecuali dia memproklamirkan dirinya. Baik. Tanda-tanda dari fisik tak bisa dilihat, Bu Nan? Ini orang ini homo, ini orang ini lesbi. Tidak ada. Tanda-tandanya, saya kira, setahu saya tidak ada tanda-tandanya. Baik. Bagi kawan-kawan yang pengen tahu, mau tahu? Mau tahu tak? Jangan coba jangan. Coba sekedar tahu saja. Nanti coba sekali-sekali lewat pulang Tabligh Akbar. Lewat dari jalan belakang SKA sana jam 2 atau jam 3 dini hari, insyaallah pagi ramai di sana. Saya dulu tak percaya kalau di Pekanbaru ini bumi Melayu yang Islamnya kuat, orang-orang homo bencong lain sebagainya, saya tak percaya. Kemarin ada kawan kita, anak-anak klub motor bilang, "Bencong itu ada Pekanbaru," katanya. "Homo itu banyak." "Di mana?" "Tuh, coba ente ke sana datang." Saya coba, ternyata benar. Kita kadang-kadang pulang dari kita kadang-kadang mau ke Sumbar jam 4 dini hari, berangkat dari rumah bukan baru mau ke Sumbar, lewat di sana, masya Allah, nauzubillah, minggir aja kita sedikit, kita dikejar mereka. Nah, tapi tak perlu dicoba. Ini hanya kita hanya ingin membuktikan bahwasanya mereka itu benar-benar ada. Ada pertanyaan juga nih, Ustaz. Apa hubungan antar Syiah dengan LGBT ini? Nampaknya judul ini tidak ada hubung kait. Tadi saya ditanya Syiah, lalu ibu dokter ditanya LGBT. Lalu kemudian apa ada, kata Ustaz, apa ada hubungan antara Syiah dengan LGBT? Kalau mau dihubung-hubungkan ya jelasnya judulnya Syiah dan LGBT. Saya bacakan kitab Syiah. Saya bacakan dari kitab Syiah. Nama Syekh, nama kitabnya, nama orangnya Syekh Ali. Syekh Ali radhiyallahu anhu. Nama kitabnya Kitabun Nikah. Babnya man amkana min nafsi. Dengarkan baik-baik. Inna lillahi ibadan. Allah itu memiliki hamba-hamba. Allah mempunyai hamba. Lahum fi aslabihim arhamun ka arhamin nisa. Mereka tidak punya rahim, tapi dalam tulang sulbi mereka ada rahim. Allah punya hamba. Hamba itu tidak punya rahim, tapi dalam tulang sulbinya ada seperti rahim. Menarik ini. Lalu kemudian fasa'ala fama lahum la yahmilun. Kenapa mereka tidak bisa hamil? Innaha mangkusatun walahum fi adbarihim ghuddatun ka ghuddatil jamal awil ba'ir. Fa idza hajat hajau wa idza sakanat sakanau. Tapi maaf, dubur mereka yang seperti dubur unta dan kambing dan sabdan jamal unta awil ba'ir atau unta. Fa idza hajat hajau wa idza sakanat sakanau. Makna dari teks ini membenarkan LGBT. Jadi jangan heran ketika mereka memfatwakan bahwa maaf, na'uzubillah, orang boleh sodomi dan boleh operasi kelamin. Syiah membolehkan operasi ini dari Syiah. Ya, jadi connect antara Syiah dengan LGBT luar biasa. Kuat sekali. Ada dalam kitab suci mereka. Baik, berarti memang ternyata ada hubungan yang sangat erat antara Syiah dengan LGBT, karena ternyata di dalam kitab mereka sendiri telah menghalalkan hal yang demikian. Baik, sebelum kita tanya berikutnya, kami persilakan kepada sahabat-sahabat kalau ada yang mau bertanya tentang LGBT. Silakan. Adik kita dari belakang, silakan. Ya, silakan. Namanya dan dari mana? Bagi yang bertanya, insya Allah ada hadiah. Siapa yang bertanya, ada hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Insya Allah hadiah banyak sekali. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Dengan benda mati, orang terdahulu atau binatang itu yang mempelopornya Syiah. Terus yang kedua, bagaimana tanggapan kita apabila kawan kita tidak mau mendengarkan larangan tentang bahayanya LGBT dan masih pentingnya. Dua pertanyaan. Baik, namanya siapa? Andre. Dari Man Satu Pekanbaru. Ada hadiah buat Andri. Silakan Andri, ambil ke depan Andri. Insya Allah. Buat kerudung. Ini sih Pak. Kenapa wajinya? Lari aja, lari kasih maknya. Apa sih? Oke, silakan. Buat Andre, ya, pertanyaannya ada dua, Stas. Bagaimana orang-orang, cara kita menghadapi orang-orang yang tidak mau dinasihatkan tentang bahaya dari LGBT dan Syiah ini? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, robahlah dengan tangan kekuasaan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Kalau tak sanggup dengan lidah, fa biqalbi, dengan hati. Anakku yang sedang, adik saya, anak saya yang masih kuat Tentu dengan tangan tak bisa. Kalau kamu tempeleng, kamu dipanggil polisi di Kapolsek. Maka gimana caranya? Lidah. Lidah tak mempan, kita punya guru di sekolah, kita punya orang tua. Jangan merasa berdosa sudah mengadukan orang. Jangan pernah merasa saya bersalah sudah mengadukan orang. Tapi saya sedang menyelamatkan orang dari azab Allah. Maka yang pertama tangan, tidak bisa dengan mulut ngomong, tidak bisa fabi qalbi, kamu jangan ikut, itu sudah alhamdulillah. Wadhalika ad'aful iman. Tapi orang yang melarang saja, tidak ikut saja, itu sudah selemah-lemah iman. Padahal kita selalu inginnya yang kuat, ingin badannya kuat, ingin tenaga rumah kuat, mobil kuat, kokoh. Tapi ketika iman, kenapa pilih yang lemah? Sampaikan ke guru sekolah. Sekarang kalau tidak mau takut terlibat, pakai SMS, beli nomor, kirim. Nana ibu LGBT, cepat selamatkan. Saya lihat dia sudah melambai 3 kali. Jangan anggap itu saya sudah buat salah fitnah. Enggak, supaya orang tua berhati-hati. Mungkin pertama kali orang tuanya mendapat itu, loh, fitnah ini. Lama-lama dia amati anaknya, kok sering teman sama laki-laki ya? Betul juga SMS yang kemarin itu. Tapi cara itu mungkin tak baik. Ngomong langsung juga takut mudaratnya timbul, orang jadi marah, dikatakan tukang timbul fitnah. Darul mafasid taqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Bunda, terakhir nih Bunda. Kalau di Indonesia itu, karena sekarang sudah marak juga pernikahan sejenis nih Bunda, seperti yang terjadi, sempat terjadi di Bali, dan kemudian terakhir terjadi di Inhu. Iya, di Inhu, kemudian sempat juga terjadi di pusat Sumatera Barat, di jantung kota, di jantung Sumatera Barat, di Padang. Nah, setahu kita undang-undang untuk menikah dengan beda, laki-laki dengan perempuan ada. Bagaimana dengan menikah dengan sesama jenis ini, Bunda? Ada tak undang-undang yang melegalkannya? Na'udzubillah kalau ada ya. Oh, na'udzubillah. Iya, kalau kita negara, kalau kita untungnya, berarti belum ada lagi, Bunda. Ya, tentu kita mengharap tidak akan pernah ada. Baik, baik, baik. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang sebentar lagi akan masuk waktu asar, kita minta kesimpulan dari bunda kita yang pertama, dan kemudian kita minta kesimpulan juga dari Al-Mukarram Ustaz kita. Pertama kita minta kepada bunda, silakan bunda. Kesimpulannya yang jelas, pada saat ini kita paham apa itu LGBT. Kemudian tentu kita berikhtiar supaya keluarga kita terjauh dari itu. Tentu dengan kalau ada kita tersalah selama ini, tentu kita perbaiki. Sebab saya kira tidak ada yang pasti hidup ini. Sedangkan orang yang jahat aja bisa jadi orang baik kalau Allah mengizinkan. Tentu yang paling penting kita berikhtiar dan berdoa, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hal yang dilarang oleh Allah. Dan jelas di dalam Al-Quran itu jelas, kaum Nabi Lut dihancurkan. Jadi tentu kita, itu yang bisa kita lakukan. Saya kira mungkin begitu. Baik, terima kasih Bunda. Silakan Ustaz. Hidup ini kita selalu ada pilihan. Jadi kalau kita baca Quran itu semuanya pilihan. Mau pilih jadi Kabil atau jadi Habil. Mau pilih jadi Musa atau jadi Fir'aun. Mau pilih jadi Ibrahim atau jadi Namrud. Mau pilih jadi Isa atau jadi Yahuza. Mau pilih jadi Muhammad atau jadi Abu Lahab. Itu semua pilihan. Maka ketika kita dengan penuh kesadaran menetapkan sebuah pilihan, itu mesti berangkat dari ilmu yang benar. Ilmu yang benar dengan guru yang betul. Maka manfaatkan masa muda ini agar tepat memilih pilihan. Mungkin ada orang-orang tua kita yang dulu waktu muda tak betul, setelah pensiun dia jadi betul, alhamdulillah. Yang kita tak inginkan mudanya betul, tuanya error. Na'udzubillah. Atau error terus. Error terus. Bagaimana dengan penuh kesadaran kita memilih kebenaran, lalu kemudian istiqomah dalam kebenaran itu, itulah yang diinginkan oleh Islam. Qul amantu billah summastaqim. Jaga jamaah, terus bersama orang baik-baik, istiqomah dalam kebaikan, dan saling mendoakan. Allahu akbar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi tadi terima kasih kita ucapkan kepada ibunda kita dan kepada ustaz yang telah menjelaskan kepada kita tentang Syiah, tentang LGBT, lengkap dengan bahaya-bahayanya. Dan kemudian nanti buat sahabat-sahabat yang bertanya, insyaallah berapa orang tadi bertanya? Ada lebih kurang 5 orang yang bertanya. Insyaallah nanti ada hadiah dari kawan-kawan kita panitia. Dan kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, bahwasanya memang negara kita ini sekarang diancam oleh LGBT, dan yang lebih parah lagi kita diancam oleh Syiah. Tidak ada waktu bagi kita untuk bermain-main, tidak ada waktu bagi kita untuk berlalai-lalai. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, mereka sekarang sedang mempersiapkan kekuatan, dan satu saat gerakan mereka yang tertata rapi, satu saat kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin, mereka akan meledak. Dan jangan disalahkan waktu dan keadaan. Kenapa? Karena kita tidak membenahi diri kita dari sekarang. Mulai dari sekarang kita pahami baik-baik siapa Syiah, bagaimana gerak-gerakannya, dan kemudian kita pahami siapa LGBT, siapa orang-orangnya. Karena semuanya ujung-ujungnya tidak ada yang baik. LGBT ujungnya buruk, Syiah juga ujungnya buruk. Baik, demikianlah acara kita pada kesempatan hari ini.